wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita mempelajari tentang syarat-syarat mengusap di atas khuf dan juga tata cara mengusapnya. Nah, dan batasan waktu barakallahu fikum mengusap, diperbolehkannya mengusap di atas khuf, yaitu 1 hari untuk yang mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang kelima, mubtilatuhu, pembatal-pembatal al-mas al-khuffain. Nah, wa yubtilul mashu bima ya'ti, qala, dan mengusap di atas khuf ini bisa batal dengan beberapa hal yang akan disebutkan. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghusla batula al mashu li hadithi Safwan ibni Assal qala, apabila terjadi pada seseorang yang mengharuskan untuknya mandi. Nah, apabila terjadi pada seseorang yang sebelumnya dia telah mengusap di atas khuf. Nah, setelah itu terjadi pada dirinya sesuatu yang mengharuskan dia untuk mandi, seperti janabah ataupun yang lainnya, maka mengusap di atas khuf batal. Mengusap di atas khufnya batal. Walaupun belum lengkap 1 hari bagi yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir. Maka wajib bagi dia untuk melepas khufnya dan dia mandi. Dan ketika dia berwudu, wajib baginya untuk membasuh kedua kakinya. Nah, kemudian setelah itu dia bisa memulai dari awal. Nah, berdasarkan hadis Safwan bin Assal, qala, berkata Safwan bin Assal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna fi safarin alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Safwan bin Assal mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, apabila kami ketika safar, agar tidak melepas sepatu-sepatu kami, khuf kami, 3 hari 3 malam, selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali karena janabah, kecuali karena junub. Terjadi pada dirinya sesuatu yang mengharuskan untuknya mandi. Nah, maka wajib dilepas. Karena dia telah diharuskan untuk mandi. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya dia hanya pipis, buang air kecil, buang air besar, kentut, atau yang semisalnya yang kita katakan sebagai hadat kecil. Barakallahu fikum. Maka wudunya hanya sebatas wudunya saja batal. Dan apabila dia berwudu, maka tidak diharuskan baginya untuk melepas khufnya. Cukup ketika dia ingin membasuh kakinya, dicukupkan dengan mengusap di atas khufnya. Apabila waktunya masih berlaku padanya. Yaitu 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, idza zahara ba'du mahallil fardi ay zuhur ba'dil qadam batula al-mashu. Dikatakan di sini, apabila tampak sebagian dari kulit yang diharuskan untuk dibasuh. Nah, bagian kulit yang diharuskan untuk dibasuh pada kaki, yaitu dari ujung kaki sampai dengan apa? Mata kaki, kedua mata kaki. Nah, sehingga juga dipersyaratkan khuf itu juga harus menutupi sampai dengan mata kaki. Nah, ketika orang memakai khuf dan dia berwudu dengan mengusap di atas khuf, kemudian dikarenakan satu atau dua hal, barakallahu fikum, bagian yang dia tutupi dengan khuf tersebut terbuka. Misalnya robek, tiba-tiba robek khufnya, sehingga tampak, kelihatan, tumitnya. Nah, atau bagian yang lainnya. Maka menurut yang disebutkan di dalam kitab ini, batula al-mashu, maka al-masah, mengusap di atas khufnya telah batal. Nah, ini menurut pendapat yang disebutkan di dalam al-khuf. Telah kita jelaskan sebelumnya pada syarat-syarat al-masah, bahwa para ulama, sebagian ulama mempersyaratkan diharuskan untuk menutupi seluruh khuf yang dia pakai, diharuskan menutupi seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu, yaitu dari ujung kaki sampai dengan kedua mata kaki. Tidak boleh ada yang terlihat. Nah, akan tetapi pendapat ini dibantah, barakallahu fikum, dengan pendapat yang lain, bahwa pendapat yang kita baru saja kita sebutkan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diamalkan oleh para sahabat. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat itu adalah fuqara, mayoritas mereka adalah fuqara, dan tentunya khuf mereka tidak lepas dari robek sana atau robek sini. Naam, tentu ada bagian yang terobek sehingga terlihat bagian dari kulit kakinya. Naam. Dan tidak pernah ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan demikian, harus tertutupi seluruh dari bagian kakinya. Tidak ada persyaratan yang disebutkan demikian. Naam, barakallahu fikum. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Sehingga oleh karena itu pembatal yang kedua yang disebutkan di sini tidak sesuai dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena tidak ada nas di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal demikian. Dipersyaratkan harus khufnya itu harus yang sempurna, tidak boleh robek, harus tertutupi semua bagian kulit yang diharuskan dibasuh ketika berwudu. Nah, tidak ada dalil satupun baik di dalam di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi yang mengharuskan demikian. Dan secara fakta, nah, kita baca dari sirah-sirah para sahabat bahwasanya para sahabat itu mayoritasnya adalah para fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Nah, barakallahu fikum. Bahkan tali sendal saja sangat berharga bagi mereka. Tali sendal saja sangat berharga bagi mereka. Barakallahu fikum. Apabila keadaan mereka seperti ini, tentunya khuf mereka, nah, ada yang robek. Ada yang terlihat dari bagian kulitnya. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW tidak pernah menjelaskan hal demikian. Nah, yang ketiga adalah naz'ul khuffaini yubtilu al-mas'ha. Adapun pembatal yang kedua tadi, kita jelaskan bahwa di sana ada pendapat yang lain, dan itulah pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilul mas'ha. Wa naz'u ahadil khuffaini ka naz'ihima fi qawli aksari ahlil ilm. Di antara pembatal al-mas'ah ala khuffain adalah melepas khuf. Nah, melepas khuf. maka mengusapnya menjadi batal. Melepas salah satu dari khuf, hukumnya sama dengan melepas keduanya. Nah, jadi tidak ada yang berkilah, saya hanya melepas satu aja kok. Nah, bukan dua-duanya. Maka dikatakan di sini, satu saja yang dilepas, itu hukumnya sama dengan melepas kedua-duanya. Ini menurut pendapat mayoritas dari ahlul ilm, mayoritas dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini, pembatal yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya para ulama dalam hal ini terbagi menjadi tiga pendapat. Nah, terbagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama adalah wudhunya tetap sah ketika dia berwudhu dan mengusap di atas khufnya. Kemudian dikarenakan sesuatu dia melepas khufnya, apakah wudhunya batal atau tidak? Nah, menurut pendapat yang disebutkan di dalam Alkitab, wudhunya batal. Nah, masahnya juga batal. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam hal ini ada tiga pendapat. Yang pertama adalah wudhunya tetap sah dan tidak ada keharusan atasnya. Tidak ada satupun keharusan atasnya. Yang kedua, anna alaihi ghuslun ghuslu rijlaihi faqat. Pendapat yang kedua adalah cukup baginya dengan membasuh kedua kakinya saja. Kalau dia ingin tetap mempertahankan wudunya setelah dia melepas khufnya, cukup bagi dia setelah melepas khuf tersebut membasuh kedua kakinya. Nah, pendapat yang ketiga adalah anna alaihi i'adatal wudu. Wajib atasnya untuk mengulangi wudu ketika dia telah melepas khufnya. Nah, wa bi kullin min hadhil aqwal qad qala bihi ta'ifatun min as-salaf. Dari tiga pendapat tersebut, semuanya adalah pendapat yang disebutkan oleh ulama dari generasi salaf. Nah, tiga pendapat tersebut adalah pendapat para ulama dari generasi salaf. Akan tetapi, dilanjutkan oleh Syekh, wala syakka annal qawlal awwal huwal arjah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Apa itu pendapat yang pertama? Wudunya tetap sah dan tidak ada satupun keharusan atasnya. Kenapa demikian? Li'annahu al-munasib liqaunil mashi rukhsatun, rukhsatan wa taysiran minallahi. Wal qawlu bighairihi yunafi dhalik. Li'annahu karena pendapat yang pertama itu yang mengatakan bahwasanya wudunya tetap sah dan tidak ada satupun keharusan atasnya, itulah yang cocok dengan posisi al-masah. Itulah yang cocok dengan posisi al-masah. Kenapa? Al-masah alal khuffain, mengusap di atas khuf ketika berwudu, itu adalah salah satu dari keringanan, rukhsah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Nah, mengusap di atas khuf itu adalah kemudahan dan keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Nah, sehingga kalau seandainya dikatakan bahwasanya ketika seseorang melepas khufnya, wudunya telah batal, dia harus melakukan ini dan itu, barakallahu fikum, maka ini menafikan posisi khuf yang dikatakan sebagai rukhsah, keringanan dan kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Naam. Dan wa yatarajja 'ala al-qawlainil akharaini bi murajjihin akhar bal bi murajjihaini. Dan bahkan pendapat yang pertama ini lebih kuat dari dua pendapat setelahnya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah annahu muwafiqun li'amalil khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dalil berikutnya, nah, yang menjadikan pendapat yang pertama itu kuat, bahwasanya pendapat yang pertama itu cocok dengan apa yang diperbuat oleh Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad qaddamna bis sanadis sahih anhu, dan kami telah menyebutkan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Annahu ahdatha thumma tawadda'a wa masaha 'ala na'layhi thumma khala'ahuma thumma shalla. Bahwasanya beliau berhadas, posisi beliau ketika itu dalam keadaan menggunakan khuf. Nah, dan tentunya sebelum dia menggunakan khuf, barakallahu fikum, dia berwudu sebelumnya. Nah, karena itu syarat dari al-mas'ah 'ala al-khuffain, sebelum dimasukkan posisinya dalam keadaan suci, dia memiliki wudu. Nah, kemudian setelah dia memakai khuf, annahu ahdatha, kemudian beliau berhadap, thumma tawaddo'a, kemudian dia berwudu dan mengusap di atas na'laihi, di atas khufnya. Nah, thumma khala'ahuma, kemudian beliau setelah berwudu tersebut melepas kedua sepatunya. Thumma shalla, kemudian beliau salat. Nah, barakallahu fikum, tanpa ada wudu sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa melepas khuf setelah diusap di atasnya ketika berwudu itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Barakallahu fikum, yang pertama tadi apa? Naam, itu sesuai dengan posisi mengusap di atas khuf sebagai rukhsah dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naam, yang kedua, asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sesuai dengan pendapat pertama tersebut bahwa beliau pernah berhadap, kemudian beliau berwudu, mengusap di atas khufnya, kemudian beliau melepas khufnya, thumma shalla, kemudian beliau salat. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal akhir, muwafaqatuhu lin-nadharis sahih. Cocok dengan logika yang benar. Fa innahu law masaha 'ala ra'sihi thumma halaqa, lam yajid 'alaihi an yu'idal masha. Naam, al-masha, barakallahu fikum, lam yajib alaihi an yu'id al-mas'ha nam indal wudu. Yang ketiga, sesuai dengan logika yang benar. Bagaimana logikanya? Fa innahu law masaha 'ala ra'si, seseorang ketika berwudu dan mengusap di atas rambutnya. Nah, seseorang ketika berwudu dia mengusap di atas rambutnya, kemudian setelah berwudu rambutnya dibotak. Nah, dihilangkan, dicukur rambutnya. Apakah wajib bagi dia? Apakah ketika dia menggundulkan kepalanya, apakah itu membatalkan wudu? Nah, tidak. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa membotakkan kepala itu membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga sama dengan mengusap di atas khuf. Ketika seseorang mengusap di atas khuf, dan dia setelah itu dia melepas khufnya, nah, tidak, tentunya tidak diharuskan baginya untuk berwudu atau dikatakan bahwasanya wudunya telah batal. Wa huwa alladhi ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Yang mana beliau mengatakan wala yantaqidul wudu'ul masih 'alal khuf wal imamah binaz'ihima, bahwasanya wudunya orang yang mengusap di atas khuf atau imamah tidak batal dikarenakan dia melepas khuf atau imamahnya. Barakallahu fikum, kata beliau. Nah, Dan dikatakan oleh beliau, wa huwa madzhabul Hasan al-Basri. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan al-Basri, salah seorang ulama pada generasi tabi'in. Ka'idalati sya'ri al-mamsuh ala sahih min madhabi Ahmad wa qawlil jumhur. Sama seperti rambut yang diusap, kemudian dipotong. Nam, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Maka hukumnya juga sama ketika seseorang mengusap di atas khuf, kemudian dia melepas khufnya. Nam, barakallahu fikum. Dan bahkan dikatakan oleh, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau, wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan. Al-Hasan apabila dimutlakkan, maka yang dimaksud di sini adalah al-Hasan al-Basri. Nah. In akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a 'alaihi. Apabila setelah seseorang berwudu kemudian dia memotong rambutnya atau memotong kukunya atau melepas khufnya, fala wudu'a 'alaihi, maka tidak ada wudu atasnya. Maka tidak ada wudu atasnya. Jadi pembatal yang ketiga yang disebutkan di sini, barakallahu fikum, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Habisnya masa diperbolehkan untuk mengusap itu membatalkan al-masah atau membatalkan wudunya. Nah, kalau bagi mukim berapa? Sehari semalam, 24 jam. Kalau musafir, 3 hari, 3 malam. Nah. Li'anna al-masha muwaqqatun bi zamanin muayyan min qibali syari'. Dikarenakan al-masah mengusap itu telah dibatasi waktunya dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarati limafhumi ahaditsit tawqit. Maka tidak diperbolehkan untuk ditambah. Naam, waktu di atas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis yang menyebutkan batas waktunya. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud di sini adalah masa seseorang diperbolehkan untuk mengusap itu 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk mukim, maka ini adalah benar. Akan tetapi kalau yang dimaksud di sini adalah habisnya waktu yang diperbolehkan untuk mengusap itu akan membatalkan wudunya, maka pendapat ini tidak benar. Nah, pendapat ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah, dan juga tidak ada ijma' dari Ahlul Ilm. Wan Nabi waqqata muddatal mashi liya'rifa bidzalika intihaa muddatil mashi la intihaa at-thaharah. Nah, Nabi hanya membatasi waktu diperbolehkannya untuk mengusap. Nah, yang dibatasi oleh Nabi SAW waktunya sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir, hanya batas waktu diperbolehkan untuk mengusap. Bukan batas waktu berakhirnya taharah seseorang, kesucian seseorang. Nah, bisa dibedakan? Nah, Nabi SAW di dalam hadis yang ma'ruf, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, Naam, menyebutkan batas waktu mengusap, naam, sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Yang dibatasi oleh Nabi SAW adalah, naam, waktu diperbolehkan untuk mengusap. Bukan batas waktu toharoh atau kesuciannya. Nah. Fassawab annahu idza tammatil mudda wal insan ala taharah fala tabtul. Maka yang benar, 6, adalah apabila 6, batas waktu yang disebutkan tadi berakhir, sementara dia dalam keadaan suci, wudunya masih ada, maka wudunya tidak batal. 6, barakallahu fikum. Misalnya dia mukim, pertama kali dia mengusap jam 8 pagi, 6. Kemudian khufnya tidak dia lepas. Sampai jam 8 besoknya. Ketika masuk jam 8, 6, posisinya dalam keadaan sudah memiliki wudu. Wudunya belum batal. Barakallahu fikum. Maka walaupun batas waktu mengusapnya sudah habis, dalam keadaan dia memiliki wudu, maka wudunya tetap ada dan tidak batal. Kapan wudunya batal? Apabila terjadi pada dirinya pembatal-pembatal wudu. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja, kalau sudah batal wudunya, sementara batas mengusapnya sudah habis, maka wajib bagi dia, nah, ketika berwudu, untuk melepas khufnya dan membasuh kedua kakinya. Kemudian boleh baginya untuk memulai dari awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan dikatakan li annaha sabata bi muqtada dalilin syar'i wa sabata dalilun syar'i fala yantaqid illa bi dalilin syar'in akhar fala yanqid illa bi dalilin akhar. Nah, dikarenakan sesuatu apabila sudah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Nah, seseorang memiliki wudu. Nah, dan barakallahu fikum tidak terjadi pada dirinya pembatal-pembatal wudu. Nah, sehingga secara syar'i sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dia pada posisi taharah. Nah, berdasarkan dalil syar'i. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya wudunya itu batal kecuali nam ada ketentuan syar'i yang menyebutkannya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembatal wudu, pembatal barakallahu fikum al-masah. Nah, di sini yang selamat berarti yang pertama saja ini. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, enam, di barakallahu fikum disebutkan pendapat yang lain, terutama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang ke enam, pembahasan yang ke enam. Ibtida' muddatil mashi. Tadi kita sebutkan bahwasanya batasan diperbolehkan untuk mengusap itu sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Nah, sekarang kita akan membahas kapan dimulainya. Nah, kapan hitungan harinya itu dimulai. Nah, kalau untuk mukim berarti hitungan jam 24 jam. Nah, kapan dimulai? Barakallahu fikum. Dimulai, dikatakan di sini, ibtida'u muddatil mashi. Memulai hitungan masah. Nah, maksudnya waktu, memulai waktu diperbolehkan. Nah, untuk mengusap di atas khuf. Kapan dimulai? Hitungan waktunya, batasan waktunya kapan dimulai? Qala wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadats ba'dal labsi. Kaman tawadda'a li salatil fajri wa labisa al-khuffaini wa ba'da tulu'i asy-syamsi ahdatha wa lam yatawadda. Tsumma tawadda'a qabla salatiz dhuhri. Fabtida'ul muddah min tulu'i asy-syamsi waqtal hadats. Nah, disebutkan yang pertama adalah waktu seseorang, nam batas kapan dimulai seseorang, batas waktunya itu dimulai untuk mengusap, nam hitungannya dimulai adalah setelah dia berhadas. Dia berhadas setelah mengusap. Nah, seseorang berwudu. Kemudian dia memakai khuf. Nah. Kemudian sekitar jam 8 pagi, nah, dia berhadas. Berhadas, dia mulai berhadasnya ketika jam 8 pagi. Nah. Maka hitungan waktunya adalah mulai dari jam 8 pagi tersebut. Bukan dimulai dari pertama kali dia memakai khuf. Nah, dia berwudu sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh dia berwudu. Kemudian setelah berwudu dia memakai khuf. Kapan dia memakai khuf? Sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kemudian sekitar jam 8 pagi, wudunya batal, dia berhadas. Nah, maka dikatakan di sini bahwa hitungan diperbolehkan dia mengusap di atas khuf dimulai dari jam 8 tadi. Ketika dia pertama kali berhadas setelah menggunakan khuf. Nah, setelah dia barakallahu fikum mengusap dia. Saya ulangi. Misalnya seseorang, berwudu. Kemudian dia memakai khufnya. Setelah berwudu, dia sholat, sekitar jam 7 pagi, kita ulangi, sekitar jam 7 pagi, batal wudunya. Kemudian dia berwudu, jam 7 pagi, batal wudunya, kemudian dia berwudu, dan ketika itu dia mengusap di atas khuf. Setelah itu, Barakallahu, betul-betul, yang pertama, gambarannya yang pertama. Saya ulangi lagi ya. 6, karena sedikit waham. Kembali kepada gambaran yang pertama, 6, yaitu dimulai setelah dia mengeluarkan hadas semenjak dia menggunakan khuf. 6, ketika dia menggunakan khuf, ketika jam 8 pagi, ketika sebelum fajar dia menggunakan khuf. 6. Kemudian jam 8 pagi, batal wudunya. Maka hitungannya dimulai dari jam 8 pagi. Berarti masa berakhirnya adalah besok sampai jam 8 pagi. Sebagaimana yang disebutkan contohnya di sini. Kaman tawaddo'a li sholatil fajri. Wala bisal khuffaini. Seperti orang yang berwudu untuk sholat fajar. Dan dia memakai khuf setelah berwudu. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha wa lam yatawaddo. Tsumma tawaddo'a qabla sholati dzuhri. Setelah terbitnya matahari, sekitar jam berapa itu? Jam 6 pagi misalnya. 6, setelah terbitnya matahari dia berhadas. Dan dia tidak berwudu, setelah berhadas itu dia tidak berwudu. Sampai menjelang zuhur baru dia berwudu. Maka hitungan waktu diperbolehkan bagi dia untuk mengusap di atas khuf adalah dari terbitnya matahari sekitar jam 6 pagi. Berarti misalnya hari Jumat jam 6 pagi pertama kali dia berhadas setelah menggunakan khuf, maka berakhirnya pada hari Sabtu sekitar jam 6 pagi. Setelah itu wajib bagi dia untuk melepas khufnya ketika berwudu. Ini menurut salah satu pendapat. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ibtida'uha min haitsu tawadda'a qabla salatiz zuhri, ay minal mashi ba'dal hadats. Sebagian ulama mengatakan waktunya dimulai dari pertama kali dia berwudu. Sebelum sholat zuhur. Yakni, pertama kali dia mengusap setelah dia berhadas tadi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya nam dia memulai waktu memulai mengusap di atas khuf itu dimulai dari setelah pertama kali dia berhadap setelah menggunakan khuf. Nah, misalnya tadi dia berhadap ketika terbitnya matahari. Sebelum sholat fajar dia menggunakan khuf. Kemudian ketika terbitnya matahari, sekitar jam 6 pagi, dia berhadap. Pendapat yang pertama mengatakan waktunya dimulai dari jam 6 pagi tadi. Ketika terbitnya matahari. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dimulainya hitungan masah tersebut adalah setelah naam ketika dia berwudu setelah berhadas tadi dan mengusap di atas khufnya, yakni mengusap di atas khuf pertama kali. Nah, kapan dia pertama kali mengusap di atas khuf, itulah pada waktu itulah dimulai hitungannya. Kalau di dalam gambaran tadi yang disebutkan, dia berwudu sebelum sholat fajar, kemudian dia memakai khuf, kemudian pada jam 6 pagi, dia batal wudunya. Dan dia tidak berwudu sampai menjelang sholat zuhur. Jam 12 siang baru dia berwudu dan mengusap di atas khufnya. Nah, menurut pendapat yang kedua, barakallahu fikum, dimulai dari pertama kali dia mengusap tadi. Bukan dimulai dari pertama kali berhadat. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan dimulai dari pertama kali berhadat setelah menggunakan khuf. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dimulai dari pertama kali mengusap. Nah, setelah dia menggunakan khuf. Nah, barakallahu fikum. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua, yaitu dimulai dari pertama kali mengusap setelah berhadap. Pertama kali mengusap setelah berhadap. Nah, walaupun panjang, mulai dia berhadap jam 6 pagi, jam 12 siang baru dia mengusap di atas khuf. Tetap dimulai dari pertama kali dia mengusap. Nah, beliau mengatakan, fal ahaditsus sahiha allati rawaha jam'un minas sahabah fi sahihi Muslim was sunanil arba' wal masanid wa ghairiha fa fiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil mashi wa fi ba'diha rakhasa fil mashi wa fi ghairiha ja'ala al masha lil muqim yawman wa lailatan wa lil musafir salasatu ayyamin wa layaliyahunna wa minal wadih jiddan anna al hadith kan nassi ala ibtida'i muddatil mashi min mubasharatil mashi. Nah, beliau mengatakan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat baik di dalam Sahih Muslim ataupun di dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Nah, yang mana dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengusap. Dalam lafaz yang lainnya Nabi memberikan rukhsah di dalam mengusap. Dan beliau mengatakan juga di dalam hadis dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, naam ja'alal masha. Nah, perhatikan kalimat al-masha. Tadi dikatakan Nabi memerintahkan untuk mengusap. Nah, al-masha. Nabi memberikan keringanan di dalam mengusap, al-masakh. Nabi SAW menjadikan al-masakh mengusap bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Wa minal wadih jiddan annal hadith kan nafsi, maka sangat jelas sekali bahwasanya hadith-hadith tersebut seperti penegasan secara nas tentang kapan dimulainya waktu diperbolehkan untuk mengusap. Nah, yaitu dimulai dari pertama kali mengusap. Nah, Nabi SAW menyebutkan di dalam lafad-lafadnya dengan lafad mengusap. Nah, bukan dengan menyebutkan dengan lafaz hadat dan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu, nas-nas seperti ini menjadi isyarat yang menerangkan bahwa hitungan waktunya dimulai dari pertama kali mengusap. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, barakallahu fikum, berpendapat seperti pendapat yang baru saja disebutkan, yaitu waktunya dimulai dari pertama kali mengusap. Sementara madhab Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan tidak demikian. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah barakallahu fikum termasuk dari ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Beliau menyelisihi madhab beliau dalam permasalahan ini dikarenakan beliau melihat sangat kuat sekali dalil yang mengatakan bahwasannya waktunya itu dimulai dari pertama kali mengusap, bukan dari pertama kali dia berhadats. Dan bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dari Abi Utsman An-Nahdi, qala hadartu Sa'ad wa ibn Umar yaqtasimani ila Umar fil mashi 'alal khuffaini. Saya menyaksikan ketika Sa'ad dan Abdullah bin Umar berbeda pendapat dan mereka meminta Umar bin Khattab untuk memutuskan tentang perkara mengusap di atas khuf. Mungkin terjadi diskusi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Umar dan Abdullah bin Umar tentang mengusap di atas khuf. Akhirnya mereka mengadukan hal tersebut kepada Umar. Faqala Umar, berkata Umar, yamsahu alaihima ila mitli sa'atihi min yaumihi wa lailatihi. Dia mengusap di atas keduanya sampai waktu sama seperti pertama kali dia mengusap, sehari semalam. Jadi pendapat yang kedua didukung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya riwayat tersebut sahih, yang mana derajat riwayat tersebut sesuai dengan persyaratan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa sharihun fi anna al-masha yabtadi' min sa'ati ijra'ihi 'ala al-khuffi ila mithliha min al-yawmi wal-laila. Maka riwayat tersebut sangat jelas sekali bahwasannya mengusap waktunya dimulai dari pertama kali dia mengusap di atas khuf sampai sehari semalam. Ini bagi mukim. Wa huwa zahirun zahiru kullil athar al-marwiyah 'anil sahabah fi muddatil mashi fi ma 'alimna. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sesuai dengan zahir riwayat-riwayat dari para sahabat tentang batasan waktu mengusap sesuai dengan apa yang kami ketahui. Sudah masuk ya? Kurang 5 menit lagi. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Pembahasan yang ketujuh. Al-mashu 'alal jabirah wal imamah wa khumrin nisa. Mengusap di atas jabirah. Jabirah itu seperti gip. Bagi orang yang patah tangannya dipasangin gip. Atau perban. Wal imamah atau imamah, dan imamah dan kerudung wanita. Apa hukumnya ketika berwudu? Al jabirah hiya a'wadun wa nahwiha. Kal jibs bima mimma yurbatu 'alal kasri liyujbira wa yaltaim. Al jabirah itu adalah kayu atau yang semisal dengannya seperti gib. Mimma yurbatu, dari yang diikat di atas bagian tubuh yang patah untuk mengembalikan posisinya dan membetulkan posisinya. wa yumsahu 'alaiha. Dan dalam hal ini diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Nah, mengusap di atasnya ketika berwudu karena posisinya adalah darurah. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq wal lafa'if. Dan juga diperbolehkan untuk mengusap di atas plester-plester kalau seandainya itu posisinya darurah. Wal lafa'if atau perban-perban allati tudau 'alal juruh. Yang mana plester-plester tersebut ataupun perban-perban tersebut yang dipasangkan di atas bagian-bagian yang luka. Fa kullu hadhil asya yumsahu 'alaiha bi syartin an takuna 'ala qadril hajah. Maka setiap yang baru saja kita sebutkan diperbolehkan untuk diusap di atasnya dengan syarat an takuna 'ala qadril hajah, bahwa benda-benda tersebut terpasang sesuai dengan kebutuhan. Nah, benda-benda tersebut dipasang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang luka cuman bagian telapak punggung tangan saja, tapi plesternya sampai melebar ke bagian lengan, misalnya. Ini di melebihi batas yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Fa in tajawazat 'ala qadril hajah lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Kalau seandainya melebihi batas waktu yang melebihi batas barakallahu fikum yang dibutuhkan, maka diharuskan baginya untuk melepas bagian yang melebihi tersebut. Nah, wajib untuk dilepas ketika berwudu. Nah, jadi syaratnya hanya satu. Yaitu bahwasanya benda-benda tersebut terpasang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga tidak ada batas waktunya. Sesuai syaratnya hanya satu dan tidak ada batas waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.